Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وفإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات الله رحمني ورحمكم الله. Kita akan lanjutkan insyaallah kajian dari kitab Bulughul Maram, kitab yang terakhir, yakni Kitabul Jami', dan kita masih pada bab Al-Birri Wassilah. Terakhir kita pada hadis Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathrat as-su'al wa ida'at al-mal." Muttafaqun 'alaihi. Juga sebelumnya kita sudah mengambil penjelasan yang dipaparkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang perkara yang pertama yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hukuk al-ummahat, bermaksiat atau durhaka kepada orang tua. Selanjutnya, hal yang kedua yang disebutkan dalam hadis Al-Mughirah Ibn Syu'bah dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan uquqal ummahat wa wa'dal banat. Wa'dul banat, yakni membunuh anak-anak perempuan, hadza kana ma'rufan fil jahiliyah. Ini adalah merupakan perbuatan dan perilaku yang terkenal di tengah-tengah kehidupan jahiliyah. Annahum kanu yadfanuna al-binta wa hiya hayyatun hatta tamuta tahta turabi. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka tega mengubur anak perempuannya sementara dia masih hidup, sampai matinya bayi tersebut atau anak perempuan tersebut di bawah tanah. Dan yang menjadi motif dari pembunuhan seperti itu adalah khasyat al-ar, yakni yakhshawna an tajurra alaihim aaran. Orang-orang ketika itu sangat khawatir kalau ternyata anak perempuan ini hanya akan membawa mereka kepada kehinaan. Oleh karena itu, fahum yakrahunal banati karahiyatan syadida. Mereka sangat tidak menyukai kalau yang ternyata lahir dari istri-istrinya adalah anak perempuan. Dan ketidaksukaan seperti ini mimma hamalahum ala takhallus minhum, merupakan salah satu yang mendorong mereka untuk melenyapkan anak-anak perempuannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengkisahkan hal ini. Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka, orang-orang kafir jahiliyah, bushira bil untha, diberitahukan bahwasannya yang lahir itu adalah perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, wajahnya berubah dan perubahan itu menandakan bahwasannya dia sangat marah. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih. Dia sembunyi dari kaumnya karena jeleknya sesuatu yang mereka terima kabar kelahirannya tersebut. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Nah, di ayat itu menceritakan apabila istrinya melahirkan seorang perempuan, maka dia tidak suka. Sehingga yang terfikir dan terbayang ketika itu adalah ayumsikuhu ala hun au am yadussuhu fit turab. Dia berfikir di antara dua hal, imma an yubqiha ala qaidil hayati fid dhilli wal hawan, apakah dia akan membiarkannya hidup dengan menanggung kehinaan dan kerendahan menurut mereka, wa imma an yadfanaha tahta turabi hayatan fatamut, ataukah dia akan menguburnya hidup-hidup di bawah tanah sampai mati. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat yang lain, wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-mau'udah adalah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Bi ayyi dzanbin qutilat, atas dosa apakah dia sampai dibunuh dengan demikian caranya. Wa hadza min fi'lil jahiliyah, dan ini adalah nyata dari perbuatan dan perilaku jahiliyah. Kama annahum kanu yaqtuluna al-aulada dhukuran wa inasan khasyat al-faqr, sebagaimana mereka pun membunuh anak laki-laki ataukah anak-anak perempuan, dan semua itu yang mendasarinya adalah khasyat al-faqri, ada kekhawatiran dalam diri mereka takut jatuh dalam kemiskinan, takut jatuh menjadi orang fakir. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut miskin. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka, dan bahkan kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Ini lebih menegaskan lagi bahwasannya wa'dul banat, atau membunuh anak-anak yang laki-laki, itu sama hukumnya. Ini adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka orang-orang jahiliyah, kanu yaqtuluna al-aulad khasyat al-faqr, li'annahum yusi'una dhanna billahi azza wa jalla. Mereka membunuh anak-anak mereka seperti itu karena mereka bersu'udzon, mereka takut fakir, mereka mempunyai prasangka yang buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ نَفْسًا خَلَقَ لَهَا رِزْقَهَا. Dan yang paling mendasar adalah tidak adanya keimanan pada diri mereka bahwa apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan satu jiwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menciptakan untuknya rizkinya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam hal ini di surat Hud ayat ke-6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada satupun binatang yang melata atau makhluk yang melata di muka bumi ini, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, kecuali sudah tanggung jawab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya. Nah, لأنهم ليس عندهم إيمان ولذلك حملهم ذلك على قتل الأولاد خشية الفقر. Namun karena dasarnya mereka tidak punya keimanan di dalam hatinya, maka hal itu mendorong mereka untuk membunuh anak-anaknya karena takut miskin, takut tidak punya penghidupan, takut susah menghadapi segala macam corak kehidupan di mana banyak persaingan-persaingan, sementara dia harus repot mengurus anak-anaknya. Wahada ma yudhkaru al-an wa tu'qadu lahu al-mu'tamarat min talabi tahdidin nasli. Dan yang semacam ini yang banyak disebut-sebutkan sekarang, bahkan tu'qadu lahu al-mu'tamarat, diselenggarakan untuk hal tersebut konferensi atau muktamar, ya, di berbagai daerah, di berbagai tempat, bahkan berbagai negara, min talabi tahdidin nasli, yang isinya adalah menuntut atau memberikan pengarahan untuk membatasi keturunan. Khasyata kasratil aulad, alasannya dikhawatirkan nanti kalau tidak ada tahdidun nasl, tidak ada pembatasan keturunan, akan semakin banyak anak-anak dan akan semakin repot urusan kehidupan. Digambarkan bagaimana ketika seseorang punya satu, ya, yang tadinya hidup berdua, tidak ada repot dan tidak ada jerih payah yang lebih, tetapi ketika dilahirkan seorang anak, dia harus mempunyai waktu yang ekstra untuk anaknya. Tambah lagi satu, dua, semakin repot terasa. Nah, sehingga ini kemudian dihias-hiasi bahwa hal yang seperti ini akan menjadi sumber dari kesengsaraan. Fatashiful mawarid wa yaqil rizqu, sehingga menjadi langka sumber daya. dan semakin sedikit juga merosot mata pencaharian. Li'annahum la yu'minuna billahi 'azza wa jalla. Padahal yang menjadi intinya adalah karena mereka tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. La yu'minuna bi annal arzaqa biyadillah. Mereka tidak yakin, tidak percaya bahwasannya rizki dengan segala macam bentuknya itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah idza khalaqa nafsan qaddara laha rizqaha. Dan mereka tidak mengimani, tidak yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala apabila telah menciptakan seseorang, satu jiwa, Allah pun sudah menentukan, sudah menyiapkan rezeki bagi jiwa yang diciptakannya. Wa kathratul auladi fiha khairun. Sementara banyaknya keturunan, banyaknya anak, itu adalah kebaikan. Li'annahu idza kathural auladu yakthurul intaj wa yakthurul ummal wa yakthurul muntijun. Karena sesungguhnya apabila banyak keturunan, banyak anak, maka akan banyak produksi. Banyak juga para pekerja, banyak juga produsen. Nah, alal aqsi mimma ya'taqidun. Dan nyatanya ini sebaliknya dari apa yang mereka yakini, bahwasanya banyak anak, banyak malapetaka. Sedikit banyak anak, sedikit banyak sedikit malapetakanya. Nah, alal aqs. Sebaliknya, ya, pada hakikatnya masalah yang seperti ini adalah sebaliknya sebagaimana yang mereka yakini. Wa kathratul auladi fiha quwwatun lil ummah. Dan juga di samping itu banyaknya keturunan, banyaknya anak, banyaknya generasi itu adalah kekuatan untuk sebuah bangsa, untuk sebuah umat. Idza kathuratil ummah wa kathura 'adaduha shara dhalika quwwatan laha. Apabila bangsa tersebut banyak personilnya, banyak jumlahnya, sehingga semua itu akan menjadi kekuatan bagi bangsa tersebut. Amma idza qallat shara dhalika dha'fan fil ummah. Tetapi ketika sedikit, ya tentunya ini adalah merupakan kelemahan bagi sebuah bangsa. Maka keyakinan seseorang tidak boleh kalah, yakni seorang muslim dan muslimah tidak boleh kalah dengan keyakinan-keyakinan mereka yang meyakini sebaliknya. Bahwasannya banyak generasi itu banyak permasalahan, banyak musibah dan banyak malapetaka. Mereka pun yakin seyakin-yakinnya akan itu. Maka seorang muslim dan muslimah harus semakin yakin dengan kalimat yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Bahwa yang akan mengurus rezeki dari satu jiwa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini bukanlah kita, bukanlah kewajiban kita untuk memikirkannya. Akan tetapi itu adalah semua tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kaya dan maha kuasa atas segala sesuatu. Qala hafizahullahu taala fal hasilu anna hadha min dinil jahiliyah. Tegasnya kesimpulannya bahwasannya wa'dal banat, membunuh anak-anak perempuan khususnya, ataukah laki-laki, membatasi keturunan, ini adalah termasuk dinul jahiliyah. Ini adalah merupakan agamanya jahiliyah, merupakan prinsipnya orang-orang jahiliyah yang sangat mereka yakini ketika itu. Betapa yakinnya mereka sampai berani tega membunuh anaknya sendiri, bukan anak orang lain, membunuh anaknya sendiri dalam keadaan hidup. Dia siapkan lubang dan kemudian dikubur hidup-hidup sampai meninggal. Wa huwa qatlul aulad khasyatal faqr. Dan yang menjadi motif dari perbuatan seperti itu adalah takut dia terperosok kepada kefakiran. Wa qatlul banat khasyatan 'ar, dan membunuh anak perempuan secara khusus mereka khawatir anak ini malah akan menjadi malapetaka untuk dirinya atau keluarganya, hanya akan menanggung malu. Wa minhum sinfun tsalitsun, selain itu ada juga kelompok yang ketiga, prototipe manusia yang melakukan hal yang sama, namun motifnya adalah ibadah menurut prasangka mereka. Yadbahuna awladahum taqorruban ilal asnam, mereka membunuh, menyembelih anak laki-laki mereka taqorruban ilal asnam, karena yang menjadi motif menurut mereka adalah sebagai pendekatan diri kepada tuhan-tuhan yang mereka buat yang dinamakan dengan patung al-asnam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan hal ini dalam surat Al-An'am ayat 137. Wa kadzalika zayyana likathirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum walyulbisu 'alaihim dinahum. Demikianlah betapa syaitan telah menghiasi kepada kebanyakan orang-orang musyrik, membunuh anak-anak laki mereka karena khasyat al-faqr, liyurduhum, agar mereka menjerumuskan orang tuanya fil halak, kepada kebinasaan, biqatlin nafs allati harramallahu illa bil haqq. Yani tujuannya padahal yang sebenarnya dari syaitan adalah agar mereka menjerumuskan orang tuanya kepada kebinasaan dengan membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. وَلِيَلْبِسُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, dan juga syaitan padahal bertujuan untuk mengelabui mereka, membuat syubhat dalam agama mereka, sehingga orang tua menjadi sesat dan akhirnya mereka terjatuh kepada kebinasaan, dan akhirnya dia akan menjadi teman-teman syaitan di dalam siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَوْلُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. Mereka menjadikan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, apakah dari tanaman, tumbuhan, ataupun binatang-binatang ternak yang mereka miliki, sebagian untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagiannya lagi untuk asyuraka, dan yang dimaksud adalah asnamahum li asnamihim, mereka peruntukan untuk berhala-berhala mereka. Maka dengan ayat ini menggambarkan ada di antara mereka yataqarrabuna ilal asnami bi anwa'in minal qurbat, mereka mendekatkan diri kepada tuhan-tuhan berhala mereka dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang menurut mereka itu adalah ibadah. Minha dzabhul auladi wa dzabhul bahaim, di antaranya adalah selain dari menyembelih binatang-binatang sembelihan, mereka menyembelih anak-anaknya sendiri dari kalangan laki-laki untuk dihadiahkan kepada syaitan, kepada berhala-berhala mereka, dan beranggapan itu adalah taqarruban, itu adalah bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah perkara yang kedua yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara enam perkara yang diharamkan dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah adalah man'an wahad. Man'an wahad. Haram Allahul man'a. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan al-man', yakni menahan. Yang dia maksud adalah man'al amwal wa 'adam al-infaq. Dia menahan harta yang dia miliki dan tidak mengeluarkannya untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Ini man'an dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Fahum yajma'una wa yamna'una. Mereka mengumpul-ngumpul harta dan mereka menahannya, tidak mengeluarkannya. Wallahu jalla wa ala amara bil infaqil wajib wal infaqil mustahab. Al infaq 'ala nafs wa 'ala al aqarib wa 'ala al muhtajin. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berinfak. Apakah infak yang wajib ataukah yang mustahab? Al infaq 'ala nafsi. Apakah infak untuk dirinya sendiri? Wa 'ala al aqaribi. Ataukah infak kepada sanak saudaranya? Wal muhtajin, dan orang-orang yang membutuhkan. Wal infaq fi sabilillah, juga mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisadaqat, dalam bentuk sedekah misalnya, wa tabarruat, atau dalam bentuk sumbangan-sumbangan, donasi untuk yang membutuhkan. Wa akadu dzalika, dan yang lebih kuat lagi hukumnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhrajuz zakat, mengeluarkan zakat. Wa ba'dun nasi la yukhrijuz zakata syuhan bil mal. Sementara ada sebagian manusia ini yang tidak mau mengeluarkan zakat karena kikir. Ya, dia pelit dengan hartanya. Tapi kalau kebagian zakat, selalu mendaftarkan diri paling depan. Dan ini memang ada dan terjadi. Juga musyahad. Ya. Bisa dilihat di berbagai daerah. Nah, man'an berarti yamna' ma'awjaballahi alaihi fi malihi. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia menahan harta yang dia miliki dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas orang tersebut dari hartanya. Man'an wahat, wahat yakni yatlubul mal. Hat, hat yakni hat, hat. Itu maksudnya ya, bahasa Arab, dalam bahasa Arab kalau minta sesuatu, hat yabni, kemari kan. Nah ini hat, hati, ini sama bahasanya seperti itu. Yani yatlubul mala min ayyi wajhin bi ayyi wasilatin hasala 'ala al mal min haram aw min halal. Yani dia meminta harta dengan jalan apapun, apakah dia hasilkan harta tersebut dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram, dia tidak peduli. Al-muhim annahu yajma'ul mala. Yang penting dia bisa mengumpul-ngumpul harta. Fahuwa yajma'u wa yamna'u. Berarti man'an wahad ini adalah tipe manusia yang mengumpul-ngumpulkan harta, namun dia pun menahan harta tersebut, dia kikir dengan harta yang dia miliki, sehingga dia termasuk kepada orang yang disifati dengan sifat jamu' manu'. Jamu'un manu'un. Sifat ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij. Kalla innaha ladha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Innaha ladha, sesungguhnya jahannam itu adalah ladha, yakni tataladha naruha wa taltahib, adalah siksa api yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Nazza'atan lishawa, nazza'atan yakni tanzi'u bisiddatit harruha jildatar ra's. bahwa neraka jahannam ini akan mencopot dengan kuat, ya, panasnya tersebut kulit seseorang, yakni kulit kepalanya. Wasa'ira tarfil badan, wasa'ira atrafil badan, dan akan mencabut setiap ujung-ujung badannya. Tad'u man adbara wa tawalla. Jahannam ini nanti akan memanggil-manggil man a'rada 'anil haqqi fid dunya. Orang yang berpaling dari al-haq ketika di dunia. Wa taraka ta'atallahi war rasul. Dan akan memanggil orang-orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa jama'a fa'a'a. Dan orang-orang yang jama'a fa'a'a, yakni wada'a ma lahu fi khazainihi wa lam yu'addi haqqallahu fihi, haqqallahi fihi. Dia mengumpulkan harta, dia menyimpannya dalam brankas, kemudian dia tidak menunaikan hak Allah pada harta tersebut. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifat yang banyak dengan keluh kesah. Nah, idza masahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kejelekan, maka dia kathirul jaza, putus asa. Wa idza masahu alkhairu, namun apabila dia diberikan kebaikan, manu'an, kathirul man'i wal imsak, dia betul-betul menjadi orang yang tersifati dengan sifat kikir, bakhil, pelit dengan yang dia miliki. Jama'al mala wa aw'ahu, dia menutup, apa, dia mengumpulkan harta yang dikumpulkannya, kemudian dia tutup, ya, pintu-pintu harta tersebut. Walam yunfiq minhu syai'an, dan dia tidak mengeluarkannya sedikit pun dari harta tersebut. Minal bukhli, karena kebakhilan yang ada pada dirinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala harrama hadha, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan yang seperti ini. Wa fil hadith, dan dalam hadis tadi disebutkan annahu fi yaumil qiyamah, atau dalam hadis yang lain, yakni hadis Abu Barzah Al-Aslami, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu fi yaumil qiyamati yus'alu an malihi, bahwasanya dia akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang harta yang dimilikinya. Min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Ditanya dari dua arah. Dari mana harta itu dihasilkan? Dengan cara apa usaha yang dia lakukan? Wa fi ma anfaqahu, dan dalam hal apa dia belanjakan harta tersebut? Naam, ikhwani fid din wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum, Allah telah mengharamkannya. Uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa hati. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu menyebutkan wa kariha lakum qila wa qala. Kariha, kata Syekh, mithlu harrama. Kariha juga semakna dengan kalimat yang pertama, yakni harrama. Makna kariha sama dengan harrama. Karena makna al-karaha itu adalah at-tahrim. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan larangan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan semua itu kana sayyi'uhu inda rabbika makruhan, kejelekannya makruhan inda rabbik, makruhan yakni muharraman, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti makna karihallahu ذلك يعني حرمه. كره لكم قيل وقال حرم لكم حرم عليكم سما. الله سبحانه وتعالى mengharamkan atas kalian قيل وقال. قيل وقال ini dua-duanya fi'il. قيل itu dari قال. قال يقول قولا قائل مقول قل لا تقل قائل مقول قل لا تقل مقيل مقيل أو مقال مقال قيل يقال. قال yang pertama kemudian قيل itu yang kedua terakhir. قيل وقال. قيل فعل ماض وقال فعل ماض. Maksudnya kata Syekh, dari kalimat qila wa qala yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah annal insana hammuhu isha'atul akhbar. Seseorang itu kadang dia selalu memperhatikan untuk menyebarkan berita. Hammuhu تلقي الأخبار والسؤال عنها وإشاعتها. Yang menjadi fokus perhatiannya, dia selalu mencari-cari berita, bertanya-tanya tentang berita tersebut, kemudian dia sebarkan kepada yang lain. ما له شغل إلا ما قال فلان وفلان قال كذا وكذا. Jadi tidak ada yang menyibukkan dirinya kecuali dia mengatakan, katanya fulan mengatakan begini, si fulan qala kada wa kada juga mengatakan begini dan begini. Wa biduni tasabbutin, tanpa tasabbut. Antum dengar enggak? Apa? Mana dengar si fulan katanya bubar ya? Wah, tapi gak tahu sih, saya dengar juga si fulan katanya begitu. Oh iya, berita yang dari sana dia dengar itu belum pasti. Ada yang bertanya, disangkanya menguatkan, kemudian ketemu dengan yang lain, katanya bubar ya? Iya, bubar. Oh, pantesan ya. Saya tanya, orang jawabnya begitu sih. Iya kali. Ketika ditanyakan, antum sudah tanya kepada yang bersangkutan yang antum ceritakan belum? Belum sih kalau saya, tapi kalau kata dia, ya kita ikuti begitu. Sepertinya menguatkan, sepertinya benar kata dia dan belum tentu kata dia sendiri. Tidak mau mengatakan belum, saya belum tasabut kepada orang yang diceritakan. Padahal orang diceritakannya belum ada yang mendatangi, tapi beritanya sudah kemana-mana. Bubar ya? Oh iya, bubar. Atau dibubarkan? Katanya sih ada juga yang mengatakan kebubar, dibubarkan. Kata siapa? Si fulan. Qila wa qal. Ya, dicari lagi beritanya. Benar enggak? Oh iya. Antum dengar dari siapa? Si fulan. Terus seperti itu. Isha'atul akhbar. Demikian hammuhu. Ya. Wa biduni tasabbut. Dalam keadaan dia tidak tasabut, tidak memastikan berita itu benar apa enggak kepada orang yang diceritakannya. Kalau dalam masalah tahzir, ini tidak masalah. Kenapa? Karena kita namanya itu adalah menerima khabar thiqah. Ya. Muhammad bin Hadi ditahzir. Wah, siapa bilang? Syekh Rabi. Oh, yang bilang juga asatidzah. Itu khabar fiqah. Ya, kita menerima khabar fiqah. Kalau perkara-perkara seperti ini tidak termasuk ke dalam hal seperti itu. Bahkan ini adalah perkara-perkara yang diwanti-wantikan dengan hadis ini dan beberapa ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Wa qad yakunu kadziban. Dan ternyata sering hal tersebut mengandung kedustaan. Dusta itu adalah sesuatu yang tidak terjadi pada sebenarnya. Ternyata yang diceritakan tidak seperti yang tersebar beritanya. Nah, wa fil hadis, Sementara dalam hadis Rasulullah SAW, yani hadis Abu Hurairah, dikatakan kata Syekh, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu sudah melakukan sebuah dosa. Naam, an yuhaditha bikulli ma sami'a. Dia ngomongin, dia cerita-cerita setiap yang dia dengar. Nah, khawani fiddin wal akhawat fillah, maka hadis-hadis dan ayat-ayat yang kita lalui, majlis-majlis yang kita hadiri, tidak hanya sekedar saya menyampaikan, membacakan, bahkan terlihat seperti menasehati, tidak juga sekedar kita yang mendengarkan dan mendengarkan, tidak kita sekedar hanya mendatangi kemudian hanya memanfaatkan DKM masjid ini sudah memberikan izin untuk duduk di sini. Tetapi tentunya ayat-ayat dan hadis-hadis ini adalah merupakan satu hal yang harus menjadi modal untuk raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Semua itu untuk menghilangkan kejahilan-kejahilan dalam diri kita. Nah, dan mungkin itu adalah merupakan sebuah pukulan-pukulan yang harus kita terima dan jangan kita tangkis. Karena pukulan-pukulan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah pukulan-pukulan yang harus kita berikan semua badan kita. Mau apa yang dipukul? Mau lidah, mau mata, mau telinga, mau hidung, mau hati. Seluruh badan kita pukul, silakan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sekali-kali berusaha untuk menangkisnya. Karena kita duduk di sini bermodalkan kejahilan-kejahilan. Bukan hanya duduk yang di bawah, tapi ana di sini. Nah, belajar untuk memahami, kemudian mengimani, setelah itu kita mengamalkan sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan agama itu adalah sesuatu yang harus dipahami, diimani, kemudian diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Sehingga hadis-hadis apalagi yang berkenaan dengan judul yang dikhususkan oleh penulis berkaitan dengan babul adab, ini adalah perkara-perkara yang harus menjadi landasan bagi kita menjalankan muamalah di tengah-tengah manusia. Terlebih lagi kita adalah ahlu sunnah yang katanya lebih banyak mengetahui dalil daripada yang lain, memahami dalil daripada yang lain. Maka hendaklah ketika kita mendapatkannya, itu dijadikan sebagai obat untuk diri kita sendiri. Kita mencari obat bukan untuk orang lain. Kemudian kita untuk banyak bicara dengan orang lain, bukan. Tetapi kita telan dulu obat itu sendiri. Sembuh kita enggak dengan obat-obat itu? Jangan dulu ingin repot mengobati orang-orang lain. Nah, maka lihatlah penyakit-penyakit itu kepada diri kita sendiri. Setelah itu, maka kita pun terkena dengan kewajiban untuk mendakwahkan dan berbagi obat dengan yang lain. Ikhwan fi din wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan yang keempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh hafizahullahu taala pun mengutip hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dinilai hasan dengan berbagai syawahid, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu la ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, di antara bentuk kebaikan Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk dirinya. Untuk perkara-perkara akhirat apalagi. Perkara-perkara yang disebutkan qila wa qala ini adalah perkara yang tidak ada gunanya sama sekali untuk seorang muslim. seseorang yang telah mengenal keislamannya dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka salaf kita, mereka betul-betul meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna untuk dirinya. Fala yashtaghilul insan bil qila wal qali bil qili wal qali wa kasratil kalam. Maka seorang tidak sepantasnya dia menyibukkan diri dengan al-qil wal-qal. Katanya. Ya kata si fulan sih. Si fulan juga katanya benar. Nah, dan sebagainya. La siyama idza kana hadza fihi tahriis wa ifsadun bainan nas. Apalagi perkara yang dia bincang-bincangkan seperti itu caranya mengandung provokasi. Tahriis bainal muslimin. Tahriis baina ahli sunnah. Perkara yang tidak jelas, belum jelas, dia tanya-tanyakan. Dan itu sebetulnya mengandung sesuatu yang akan mengakibatkan kerusakan di tengah-tengah manusia. Nah, pasalnya kalau misalkan yang ditanyakan itu, yang ditanya itu adalah ustadz yang langsung dapat memecahkan perkara permasalahan yang diduganya itu adalah permasalahan. Tetapi kalau ngobrol dengan fulana, masalah menyebar tanpa bukti, tanpa sesuatu yang benar. Nah, hadza kabiratun min kabairid dzunub. Perkara-perkara seperti itu apalagi mengandung provokasi dan kerusakan di tengah-tengah manusia, maka kata Syekh ini adalah termasuk kabiratun min kabairid dzunub. Termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Wakadzalika idza kana yatatabba'u ghalathatil ulama fa yusyi'uha. Demikian juga kalau dia terus mencari-cari kesalahan ulama kemudian menyebarkannya. Qala fulan kadza wa fulan radda 'alaihi bi kadza. Fulan katanya begini. Kemudian si fulan mengatakan bahwasanya si fulan ini membantah ini dan sebagainya. In ajli al-iqa' bainal ulama. Yani min ajil baina ahli al-ilm. Maksudnya adalah untuk membentur-benturkan para ahli al-ilm. Fa hadha aydan min a'zam al-muharramat. Dan ini juga jelas termasuk kepada perkara-perkara besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu la yatatabba'u al-akhbar wal aqwal wa yusyi'uha. Berarti seorang dengan berdasarkan hadis dan ayat-ayat tadi tidak boleh dia mencari-cari berita, ucapan-ucapan seperti ini dan seperti itu yang tidak ada bukti kebenarannya, kemudian dia sebarkan kepada yang lain. Menyebarkannya sih tidak, tapi dengan lewat pertanyaan. Benar enggak sih? Yang tadinya enggak tahu, enggak tahu ya saya. Dia tanya lagi ke yang lain. Katanya, antum kata siapa? Kata si fulan, dia tanya ke saya. Oh gitu ya, pantesan ana dengar dari istri ana begini. Wah sudah, masalahnya jadi merambah perkara-perkara yang tidak benar. Oh pantesan ya. Ya buktinya pada enggak kesana. Bubar kali ya. Oh iya bubar. Nah padahal itu adalah hanya ucapan-ucapan tanpa bukti dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Innama yatalaqi wa yarwi ma kana fihi maslahatun wa ma kana fihi khair. Tetapi yang seharusnya dilakukan adalah dia mencari berita kemudian meriwayatkannya, berita-berita yang mengandung kemaslahatan, berita-berita yang mengandung kebaikan, manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk yang lain. Antum tadi dengar ta'lim dari Ustaz Anu enggak? Ada apa ya? Beliau menyampaikan nasihat bahwasanya seperti ini tuh enggak boleh. Oh iya. Coba ana minta ininya. Aduh, ana enggak tahu. Coba hubungi Kiki. Dia biasanya mendokumentasikan. Nah, itu adalah perkara-perkara yang banyak maslahatnya, banyak kebaikan-kebaikan untuk mereka yang tidak hadir apalagi. Dan ini termasuk kepada yuballigh asyahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, innama yatalaqa wa yarwi ma kana fihi maslahatun wa ma kana fihi khair wa yatruku ma la khaira fihi min fudulil kalam. Dan dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, ya, hanya sekedar omong kosong dan kecurigaan-kecurigaan belaka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hal ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, idza ja'akum fasiqun binaba'in, apabila datang kepada kalian seseorang dari kalangan fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu yani fatathabbatu min khabarihi qabla tasdiqihi wa naqlihi hatta ta'rifu sihhata Nah, sihat khabarihi an tusibu qauman bura'un aw bura'an bi jinayati minkum fatathabbatu yani fatabayyanu, artinya fatathabbatu, lakukan dulu tathabbut, periksa dulu khabarnya sebelum membenarkan, juga sebelum menukil kepada yang lain, sampai kamu betul-betul tahu ya kebenaran dari berita yang kamu terima tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Nanti dikhawatirkan antusibu qauman bura'an, kamu itu menimpakan sesuatu kejelekan kepada kaum yang atau kepada orang yang diceritakan sementara dia terlepas dari cerita tersebut, tidak ada kenyataannya, bijinayatin minkum, dengan perbuatan jelek yang kamu lakukan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga fatandamu ala dhalika, kamu akan menyesal kemudian hari. Nah, ini yang keempat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kariha lakum qila wa qala. Kemudian yang kedua, berarti yang kelima, kasratus su'al, kariha lakum kasrata as-su'al, yakrahu Allahu kasrata as-su'al. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai yani mengharamkan ya kasrata as-su'al, banyak meminta atau banyak bertanya. Di sini banyak meminta maksudnya. As-su'al fil amwal, yakni meminta-minta harta. Ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa indal hajah, kecuali memang dia termasuk orang yang sangat membutuhkan. Fal insanu la yas'alun nasa amwalahum illa indal hajah. Maka seseorang tidak boleh dia meminta kepada orang yang lain harta mereka yang mereka miliki, kecuali memang dibutuhkan, dia harus meminta. Fayas'alu biqadri hajati, itu pun dia meminta sesuai dengan kebutuhannya saja, tidak bermaksud untuk memperkaya diri ya dengan alasan apapun ya, karena ustadznya tidak digaji, kemudian santrinya dibebaskan tidak ada bayaran, maka silakan yang mau donasi dikirimkan ke rekening atas nama fulan fulan fulan, ternyata tiga nama itu mungkin sama orangnya. Nah, li'anna al-mas'alata haramun illa 'inda ad-darurah, karena meminta-minta itu hukumnya haram kecuali memang keadaannya darurat. Wa rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha fi thalathati halatin, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keringanan seseorang boleh meminta-minta dalam tiga keadaan. Yang pertama, kata Syekh hafizahullah taala, idza kana asabathu ja'ihatun fi malihi. إذا كان أصابته جائحة في ماله. Apabila dia tertimpa kebinasaan, ya, musibah yang menyebabkan hartanya hilang. Fayas'alu hatta yusiba qawaman min 'aysin. Kemudian dia meminta-minta sampai dia mendapatkan kebutuhan pokoknya yang akan menopang kehidupannya. Au tasdidan li hadhihi al-ja'iha, atau yang sekedar menutupi kebinasaannya saja. Maka ini keadaan yang pertama yang diberikan rukhsah oleh Rasulullah SAW, dia boleh meminta-minta kepada yang lainnya. Keadaan yang kedua yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW sebagai keringanan untuknya, au tahammala hamalatan gharamah. Dia memikul beban utang. Walaysa 'indahu laha wafa. Sementara dia tidak punya untuk utang tersebut, ya. Atau tidak punya sesuatu untuk menutupi utang tersebut, ya. Aw annahu yuslihu bainan nasi. Atau dia dalam rangka mendamaikan di antara orang yang sedang berselisih. Dia minta, ya, harta kepada yang lain. Wa tahammala hamalatan li ajli al-islah. Kemudian dia menanggung bebannya tidak lain tujuannya karena untuk mengislahkan dua kelompok yang sedang bersengketa. Fayas'alu hatta yusaddida hadhihi al-gharamah fa hadha yajuzu lahu. Maka dia pun meminta kepada yang lain sekedar untuk menutupi masalah-masalah hutang tersebut. Fahada yajuzu lahu, maka yang seperti ini pun dibolehkan. Ada rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keadaan yang ketiga diberikan rukhsah oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu asabathu faqatun, dia tertimpa kemiskinan, kefakiran, bahkan dalam taraf kemelaratan. Asabahul ju', dia ditimpa dengan kelaparan yang sangat. Fayas'alu hatta yusiba sadadan au sidadan min 'aytin thumma yumsik. Kemudian meminta kepada yang lain hanya sekadar untuk mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan untuk melangsungkan kehidupannya. Thumma yumsik, setelah dia dapatkan kemudian dia tahan lagi. Nah, tidak kemudian dia teruskan minta-mintanya. Wa ghairu dzalika la tahillul mas'alata kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Qabithah bin Makharit al-Hilali. Dan selain yang tiga ini yang disebutkan, maka la tahillul mas'alah, meminta-minta itu hukumnya tidak halal, yakni diharamkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Muslim. Faizan, dengan demikian kata Syekh hafizahullah ta'ala, kathratus su'ali hadha fil amwal. Maksud dari kathratus su'al yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah dalam masalah harta diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika su'alu fi masailil ilmi, sama juga masalahnya dengan itu adalah meminta-minta dalam hal ilmu. As-su'al fi masailil ilmi berarti bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Fala yukthirul insana as-su'ala bal yas'alu qadra ma yahtaju huwa idza 'uridat lahu mushkilatun. Maka seharusnya seseorang tidak memperbanyak pertanyaan, tetapi dia bertanya hanya sekedar memang yang dibutuhkan saja apabila ada muskilah yang perlu dia cari jawabannya. Fayas'alu idza ashkalat 'alaihi mas'alatun fi masailil 'ilmi. Dia boleh bertanya apabila memang ada muskilah yang dihadapi, ada masalah yang dia yang membuat dia iskal dari permasalahan-permasalahan ilmu. Amma annahu yas'alu an asya'a la yahtaju ilaiha wa laysa hiya biwaqi'atin wa innama hiya fardiyat wa iqtiradat fala yas'alu an hadhihi al-umur. Adapun kalau dia bertanya tentang sesuatu yang sebetulnya dia tidak butuh, atau pertanyaan itu hanya sekedar sesuatu yang diandai-andaikan dan tidak ada kenyataannya, tidak terjadi pula, nah, tetapi itu hanya sebagai hipotesa atau perkiraan. Kalau ada babi kepalanya kambing, gimana ya hukumnya? Misalnya. Kemudian perkara-perkara yang sebetulnya tidak terjadi, fala yas'alu an hadhihi al-umur, maka tidak boleh dia bertanya hal-hal yang seperti ini. Wa kadzalika la yuqtiru su'al al-ulama min babil ihraji lahum wal imtihan. Dan demikian juga tidak boleh dia bertanya kepada ahlul ilmi, ya, dengan tujuan mempermalukan atau membingungkan, bahkan menguji. Ya, ya Syekh atau ya Ustaz, kalau ini bagaimana hukumnya? Dijawab, tapi kan ada tuh Ustaz yang seperti ini, bagaimana tuh? Nah, ya terus ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya dia akan menguji sampai di mana sih Ustaz ini, ya? Karena dia tahu baru 2 tahun kok di Yamannya. Misalkan bacanya juga masih banyak yang salah. Nah, dia bertanya tentang hal-hal yang dia tanyakan bukan untuk mempertanyakan yang dia butuhkan, tetapi min babil ihraji lahum wal imtihan, hanya nguji, ya. Nguji saja. Li'anna ba'dan nasi yuridu an yamtahinal 'alim, karena memang ada kata saya sebagian manusia yang ingin berbuat seperti itu. Dia cuma ngetes, ya, sampai di mana ilmunya ini orang. Wa yuktiru alaihi al-as'ilah min ajli an yu'jizahu. Dia banyak bertanya hanya untuk melemahkannya saja. Fala tuhrijul alima bi as'ilatin lasta bihajatin ilaiha. Maka jangan kau repotkan seorang ahlul ilmi itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kamu tidak butuh dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fa idza aradta su'ala fa ahsin siyaghata su'al. Tapi kalau memang kamu ingin bertanya, maka bertanyalah dengan cara yang baik. Wa alqihi bi adabin la bi jafa. Kemudian sampaikan pertanyaan itu dengan adab, ya. Fa kathratu su'ali sawa'un fil amwali aw fil ilmi aw fil umuri al-'adiyati, hadha kulluhu min babil 'abath. Maka terlalu banyak meminta, sama saja meminta harta, meminta ilmu, kemudian perkara-perkara yang sifatnya adat, ini semuanya termasuk kepada bab yang sia-sia belaka. Is'al biqadri ma tahtaju min malin aw min ilmin aw min umurin 'adiyatin turidu min wara'iha maslahatan laka aw lil mas'uli 'anhu fala ba's. Maka kalau memang harus meminta, mintalah sesuai dengan kebutuhan. Apakah harta yang dimintanya, ilmu yang dimintanya, perkara-perkara yang biasa yang dia minta. Nah, turidu min waraiha maslahatan lak, yang memang di balik itu semuanya ada kemaslahatan untukmu sendiri yang kamu inginkan, atau memang kamu bertanya untuk orang lain. Artinya ada kemaslahatan yang sedang ditunggu oleh orang. Ya, dia dititipi pertanyaan misalnya dan dia tidak tahu jawabannya, tidak kemudian sok tahu, tapi dia mengatakan Allahu a'lam, nanti saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, fala ba'sa, maka hal yang seperti ini tidak apa-apa. Tetapi kathratus su'al, maka seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh dalam paparannya, ini adalah merupakan 6 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara 6 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa idha'atul mali. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. لا شك أن المال كما يقولون عصب الحياة. Tidak ragu lagi bahwasannya harta kekayaan ini, sebagaimana mereka mengistilahkan harta itu adalah asabul hayah. Kalau di kita apa ya? Jadi kalau diartikan asabul hayah itu urat kehidupan. Ya. Ada kalau di bahasa Sunda itu menggatkan urat beheng. Menggatkan urat beheng, memutuskan kalau urat yang di sini sudah putus mati gitu. Ada sekelompok orang yang di situ ada anak-anaknya digelar sebuah acara les matematik bahasa Inggris, ya kemudian apa kesenian dikasih. Qadarullah wa masya'a fa'al, di tengah-tengah perjalanan ditemukan ternyata diajarkan lagu tentang lagu-lagu Kristen. Ternyata betul perkiraan kita waktu itu, ada misi-misi kristenisasi yang dituju oleh mereka. Sampai akhirnya diusut, ya. Tetapi karena sudah kadung lama hal ini, ada beberapa warga yang memang sudah mendukung dan tidak merasa ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh sebagian orang pada waktu itu. Nah, kemudian akhirnya harus dihentikan terlebih dahulu karena waktu itu tokoh masyarakat sudah mengancam akan adanya serangan dari massa kalau ini dilanjutkan. Tapi memang harus dulu diproses oleh pihak pemerintah pada waktu itu, jangan bertindak sendiri, ya. Coba komunikasikan dulu dengan pemerintahan setempat. Nah, dari orang-orang yang memang sudah terkena bius dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini diberikan, muncullah yang seperti ini. Wah, ini memegatkan urat beheng. Ya, memegatkan urat beheng, memutuskan urat leher. Ya, sudah mati. Nah, soalnya orang itu banyak diberi. Karena memfasilitasi tempat, banyak diberi, banyak kebaikan-kebaikan dari mereka. Ya, sehingga hal seperti itu, al-mal dirasakan sebagai asabul hayat, urat kehidupan. Kalau sudah tidak ada, sudah selesai manusia hidup. Wa huwa ni'matun min Allah jalla wa ala. Dan al-mal ini adalah merupakan nikmat dari Allah azza wa jalla. Amarana bil muhafadzati alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk menjaganya. Untuk menjaga harta tersebut, sehingga kita tidak boleh memberikan harta itu kepada man yubadzir, orang yang memperlakukan harta itu dengan sia-sia. Dia ditabdzir, dia melakukan tabdzir terhadap harta-harta yang diberikannya. Fal amwalu ni'matun min Allah. Maka harta ini semuanya adalah nikmat yang dianugerahkan kepada kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hasata ala malin fa alayka bil muhafadzati alayhi wa adami idha'atihi. Apabila kamu sudah mendapatkan harta, apalagi seperti yang diinginkan, fa alayka bil muhafadzah, maka kamu harus menjaganya dan tidak menyia-nyiakannya. Sawa'an bi'infaqihi fima la fa'idata fi au annaka tuhmiluhu wa la tad'uhu fi amkinatin ma'munah. Sama saja dalam bentuk menginfakkan harta tersebut pada hal-hal yang tidak berfaedah, atau engkau menyimpannya tidak di tempat yang terjaga, ya. Jadi menyimpan harta itu di mana saja. Nah, wa innama tudhi'uhu wa la tuhafiz wa innama tudhi'uhu wa la tuhafiz 'alayhi, hadha manhiyun 'anhu. Bahkan kamu sia-siakan harta tersebut dan kamu tidak menjaganya, hadha manhiyun 'anhu, dan ini termasuk kepada idha'atul mal, dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al amwalu 'uhdatun 'indaka wa amanatun 'indaka wa anta mas'ulun 'anha. Harta itu adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, wa anta mas'ulun 'anha, dan kamu akan ditanya tentang harta tersebut. Jadi kata Syekh, fala tudayyi'ha la bi infaqiha fi ghairi fa'idatin wa la bi 'adami hifdhiha wal 'inayati biha. Maka janganlah kamu sia-siakan harta tersebut, tidak dengan bentuk menginfakannya pada perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, atau memang tidak menjaga harta tersebut, ya. Wa qad dzakara al-ulama'u rahimahumullah anna al-infaqa 'ala thalathi halat. Para ulama berkaitan dengan harta ini, beliau menyebutkan, para ulama ini menyebutkan bahwasanya infak itu ala thalathi halat, ada tiga keadaan. Al-halatul ula yang pertama, antakunan nafaqatu fi tu'atillah. Jenis infak yang pertama itu adalah dia infakkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak dalam perkara-perkara yang wujudnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi marghubun fiha. Infak yang seperti ini adalah infak yang disenangi. Allah Subhanahu wa taala pun na'am menyukai hal ini. Walaysa hadha min idha'atil mal. Dan infak dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak termasuk idha'atul mal, meskipun dia berikan semuanya sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu menyisakan Allah dan Rasulnya untuk keluarganya. Bal hadha huwal maqsud bil mal. Bahkan inilah maksudnya dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Dia infakkan semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis infak yang kedua, infaqul mali fima tahtajuhu. Menginfakkan harta pada hal yang kamu butuhkan. Mengeluarkan harta pada hal yang kamu butuhkan. Hadza aidan laisa fihi laum. Ini pun tidak tercela jika seseorang melakukannya. Innama ju'ilal malu lil hajah. Karena memang dia dijadikan harta tersebut untuk menutupi kebutuhan. Fa idza anfaqtahu fi hawaijika fa anta la tulamu ala hadza. Kalau seandainya kamu keluarkan harta tersebut, kamu habiskan harta tersebut untuk kebutuhan-kebutuhanmu, maka ini tidak tercela. Ya. Butuh apa? Itu adalah kebutuhan, bukan keinginan, ya, bukan sekedar keinginan, tapi itu memang hal yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Maka ini pun tidak tercela. Adapun jenis yang ketiga, an yunfiqahu fi ma'siyatillah. Dia mengeluarkan harta, meninfakkan harta dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, dan yang seperti ini kata Syekh adalah tadyi'un lil mal. Ini yang termasuk kepada idha'atul mal. Dia keluarkan harta untuk melakukan kemaksiatan. Wa haramun, dan ini adalah haram, walau kana syai'an yasiran. Ya, kendatipun sedikit harta yang dia keluarkan, ya, tidak banyak, hatta walau kana dirhaman wahidan. Ya. Sekalipun yang dia keluarkan hanya satu dirham, hanya 1.000 rupiah, ya, atau hanya 2.000 rupiah, sedikitnya di kita misalnya, maka ketika dikeluarkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah haram dan termasuk kepada idha'atul mal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan kalian berlebihan. Fa infaqul mal ala thalathati darajat. Maka dengan demikian kata Syekh, menginfakkan harta itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, menginfakannya dalam hal-hal yang wajib. Infaquhu fil wajibat. Dan ini adalah perkara yang harus, ya, diutamakan. Keikhrajiz zakah, seperti mengeluarkan zakat. Wal infaqi ala nafsika, dan mengeluarkan harta untuk dirimu sendiri. Wa ala auladika wa ala aqaribika, juga engkau belanjakan harta itu untuk menghidupi anak-anakmu dan karib kerabatmu. Ini yang harus diutamakan. Atsaniyah, dan derajat yang kedua, al-infaqu fil mustahabbat. Mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mustahab, yang dianjurkan oleh agama, seperti at-tabarru'ati lil muhtajin wal masyari' al khairiyah, seperti mengeluarkan harta untuk donasi bagi orang-orang yang memang membutuhkan, atau untuk lembaga-lembaga yang sering memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa hadza aidan, dan ini juga kata Syekh, marghubun fihi, hal yang disenangi. Walaysa huwa min idha'atil mal, derajat yang kedua ini tidak termasuk kepada idha'atul mal. Kemudian yang ketiga, derajat yang ketiga dalam hal mengeluarkan harta adalah infaquhu fil mubahat. Mengeluarkan harta, menginfakkan harta untuk hal-hal yang mubah. Laisa bil wajibat wala bil mustahabbat. Ini bukan yang wajib, bukan yang mustahab, ya, tapi hal yang mubah. Jika dia lakukan tidak dapat pahala, jika tidak dilakukan dia pun tidak berdosa. Bi antashtari ma ta'kulu, seperti kamu beli sesuatu yang akan kamu makan. Minal fawakihi wa minal luhum, beli buah-buahan, beli daging misalnya untuk dimakan. Wa tashtari ma talbasu minal malabis aljadidah wal masakin almunasabah almunasibah wal maraqib almunasibah lak, atau kamu beli pakaian untuk dipakai yang baru misalnya, atau tempat tinggal yang cocok, kendaraan yang pas, ya, untuk kamu. Hada aidan, ya, qila innahu la ba'sa bihi. Yang seperti ini pun ada yang mengatakan tidak apa-apa, ya. Ada pula yang mengatakan la bal yaqtasid, tidak begitu saja tapi harus sederhana, ya, tidak boleh dia menampakkan kena-kena punya uang, segala dibeli misalnya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Yani yaqtasidu fil mubahat wa la yastari li nafsihi kullama talabat wa kullama ishtahat. Dia harus sederhana dalam hal-hal yang dibolehkan, yang mubah, tidak membeli untuk dirinya setiap yang dimaunya atau setiap yang dia inginkan. Bal yaqtasid fi dzalika wa ya'tadil. Tapi sederhana-sederhana saja, ya. Jadi yang wajar-wajar saja, ya. Tidak kemudian membeli sesuatu secara berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila dia mengeluarkan hartanya, dia tidak terlalu bro-broan, tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu bakhil, ya. Wa kana baina dzalika qawaman, dia yakni wasatan baina tadbir wa tadyiq, pertengahan antara bro-broan dengan bakhil. Fal infaqu fi ta'atillahi laysa tadyi'an lil mal. Kesimpulannya kata Syekh, menginfakkan harta dalam rangka sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal-hal yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak termasuk tadyi'an lil mal, tidak termasuk menyia-nyiakan harta. Wa in kana katsiran, sekalipun harta itu banyak yang dia keluarkan. Wal infaqu fi ma'siyatillahi, sementara mengeluarkan harta dalam hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan israfun. Hada israfun wa in kana dirhaman wahidan. Ini termasuk israf, ini termasuk perkara-perkara yang tadbir meskipun hanya satu dirham, ya, atau berapa yang paling kecil di kita. Anta mas'ulun anhu yaumal qiyamati fima anfaqtahu. Kamu akan ditanya nanti pada hari kiamat, dalam hal apa engkau belanjakan harta itu. Waj'al hadhihi al-ayah hiya al-mizan. Jadikan, kata Syekh, ayat ini sebagai prinsip, ya, sebagai prinsip dalam menginfakkan harta yang kita miliki. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Tidak terlalu tabdzir, juga tidak terlalu dia kikir dengan hartanya. Yakunu wasatan bainal israf wa bainal bakhil. Ya, wa bainal bukhli. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika. Maksudnya jangan kamu tahan, ya, tanganmu dari mengeluarkan harta fisabilillah, yakni fisabil khair. Karena bersikap bakhil terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang yang membutuhkan, untuk diri sendiri saja ada rasa sayang, mau beli air saja sayang, sampai cari-cari air yang 1.500 padahal dia pegang uang 10.000, bisa beli air yang 3.000 juga. Ini gambaran seorang bakhil terhadap dirinya sendiri. Apalagi di sampingnya ada temannya yang sama-sama merasakan kehausan, kayaknya beli yang 3.000 itu berdua. Ini gambaran dari bakhil. Maka prinsipnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Maksudnya jangan kamu tahan tanganmu untuk menginfakkan harta yang kamu miliki. Ya, jangan kamu bakhil terhadap diri sendiri, juga terhadap orang-orang yang membutuhkan. Prinsip yang lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selanjutnya, wala tabsutha kullal basti. Yani wala tusrif fil infaqi fatu'ti fawqa taqatika. Jangan juga berlebih-lebihan. Jangan kita melampaui batas, ya, kemampuan yang ada pada diri kita. Wala tabsutha kullal basti ini, jangan kau membuka lebar-lebar. Maksudnya ini adalah israf, ya, tabdzir. Fataq'uda maluman mahsura. Wa yaqulu jalla wa ala wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Naam. Falladhi yunfiqul mala fi syahawatil muharramah. Maka orang-orang yang mengeluarkan hartanya dalam hal-hal yang dalam keinginan yang mengandung perkara-perkara yang diharamkan. Naam. Fil asfari lal biladil kafirah. Misalnya safar, ya. Bahasa orang-orang sekarang itu, safar ke negeri-negeri kafir, lin nuzha, hanya sekedar untuk nuzha, ya, hanya sekedar untuk rekreasi, tamasya belaka, ya, karena memang dia mampu untuk mengeluarkan uang, beli tiket sekian, murah menurut dirinya. Wa yunfiqul amwal fil fanadiq, atau dia kemudian karena banyak uang, banyak tinggal di hotel, misalnya. Wa fil mutanazzihat. Nah, dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara hanya sekedar rehat, ya, rekreasi. Wa yukhaliful kuffar, dia kemudian bercampur dengan orang-orang kafir. Hada israf, inilah yang disebut dengan israf, inilah yang disebut dengan tabdzir dalam ayat yang disebutkan wala tubadzir tabdzira, disebutkan dengan nahi. Yang nahi ini adalah merupakan perkara yang mengandung keharaman. Kemudian disebut dengan ta'kid, juga ada tabdzir setelah tubadzir. Kemudian dinisbatkan kepada syaitan, bahwa orang-orang yang melakukan tabdzir itu adalah rencangan syaitan, ya, dulurnya setan, saudaranya syaitan, ini berarti menandakan bahwasanya perbuatan itu adalah haram. Wa hadza min idha'atil mal. Dan ini termasuk kepada idha'atul mal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah termasuk perkara yang keenam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sayus'alu anhu yaumal qiyamati fima anfaqahu, dan dia nanti di akhirat akan ditanya tentang harta tersebut pada hal apa harta tersebut dia infakkan. Yani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kaki seseorang tidak akan bergeser terlebih dahulu sebelum ditanya tentang empat perkara, dan yang diantaranya adalah tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan di dalam hal apa dia belanjakan harta tersebut. Ikhwani fid din wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah penjelasan atau akhir dari penjelasan Syekh Hafizahullah taala dari hadis Al-Mughirah Ibn Syu'bah yang menyebutkan 6 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huquq al-ummahat wa wa'd al-banat wa man anwahat wa qila wa qal wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk lebih memahami dan mengimani hal ini, kemudian kita mengamalkan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita terselamatkan dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan di dunia dan juga akan menyelamatkan kita dari kebinasaan di akhirat. Allah taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.